Hai manakah kita dapat hidup bersama? Kedua orang tua tak merestui entah bagaimana. Hanya satu pilihan bagi kita berdua. Sama kawinlah ri, tiada jalan lain. Sia-siakan selama hidupku. Kedua orang tua kelak kan merestui bila kita bahagia kawin lari. Marilah kita berdoa.